Abdullah yusalli fi waqtis sahar. Imam Bukhari, Abu Abdullah ini kunyahnya Imam Bukhari. Beliau salat di waktu sahur. 13 rakaatan. Sebanyak 13 rakaat. Wa yutiru minha bi wahidah wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin membahas buku Fiqih Muyassar, dan kita masih berada di bab tentang masalah salat. Insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah al-mas'alatus sadisah, materi yang keenam dari bab salat, yaitu fi sunaniha, tentang sunnah-sunnah dalam salat. Saya gunakan share konten seperti biasa. Al-mas'alatus sadisah, materi yang keenam, fi sunaniha, tentang salat-salat tentang sunnah-sunnah salat. Wa hiya naw'an, dan sunnah salat ada dua, sunanu af'alin wa sunanu aqwalin. Sunnah yang bentuknya perbuatan, gerakan, dan sunnah yang bentuknya bacaan. Amma sunanul af'al, adapun sunnah yang bentuknya ucapan, yang bentuknya gerakan, saya ulang. Amma sunanul af'ali, adapun sunnah yang bentuknya gerakan. Fa karaf ilyadain, seperti raf ulyadain ketika takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit ruku, ya. Wa hatmuhuma wa hattahuma aqba dzalika. Li'anna Malik ibn al-Khuwairits, karena Malik ibn al-Khuwairits radhiyallahu anhu, kana idza shalla kabbara. Beliau ketika salat bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza arada an yarka'a rafa'a yadayhi. Ketika beliau hendak rukuk, beliau mengangkat kedua tangannya. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan ketika beliau bangkit dari rukuk, maksudnya adalah i'tidal, rafa'a yadayhi. Beliau mengangkat kedua tangannya. Wa haddatha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna dzalika. Dan beliau menyampaikan bahwa Nabi SAW melakukan hal seperti ini. Dan sahabat Malik ibn al-Huwairits, ini sahabat yang sangat terkenal dalam fikih salat, karena beliau radhiyallahu anhu, Malik ibn al-Huwairits adalah perawi hadis, rawi al-hadis, perawi hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Itu adalah hadis dari sahabat Malik ibn al-Huwairits. Kemudian termasuk di antara sunnah dalam bentuk gerakan adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan diletakkan di dada ketika berdiri, bersedekap ketika berdiri. Wa nadruhu fi maudhi'i sujudihi. Termasuk juga bagian dari sunnah dalam salat adalah melihat ke tempat sujud. Wa tafriqatuhu baina qadamaihi qa'iman. Dan memisahkan kedua kaki, ya, ketika berdiri. Posisi kaki terpisah, ya, seperti orang berdiri apa, tegak, ya. Posisi kaki terpisah kanan kiri. Wa qabdu rukbataihi biyadaihi mufrijatail asabi fi ruku'ihi. Dan mencengkram lutut ketika rukuk. Mencengkram lutut ketika rukuk. Wa maddu dhahrihi, kemudian meluruskan punggung. Wa ja'ala ra'sahu khiyalahu, dan menjadikan kepala sejajar dengan punggung. Kepala sejajar dengan punggung. Ini semuanya adalah gerakan yang statusnya sunnah. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa gerakan sholat yang statusnya sunnah, gerakan sunnah secara umum adalah penyempurna gerakan rukun, penyempurna gerakan rukun atau wajib sholat. Seperti takbiratul ihram, itu gerakan rukun. Nah, biar gerakan rukun ini semakin sempurna, maka angkat tangan. Contoh yang lain adalah takbir intiqal. Itu wajib, agar semakin sempurna diiringi dengan angkat tangan. Contoh yang lain, gerakan apa lagi? Ketika rukuk, gimana sih cara rukuk yang sempurna? Ya, meletakkan tangan di lutut, ya, punggung sejajar, lurus, kemudian kepala sejajar dengan punggung. Sehingga yang disebutkan oleh penulis hanya sebagian, tapi kalau mau kita rinci ya banyak sekali. Termasuk berisyarat jari ketika sholat, ya. Kemudian mengarahkan pandangan ke jari saat tasyahud. Lalu posisi kaki ketika duduk iftirash dan seterusnya. Yang itu tidak disebutkan oleh penulis. Berikutnya adalah sunanul aqwal, sunnah yang bentuknya bacaan. Seperti doa iftitah, baca basmalah, ta'awud, ucapan amin, menurut pendapat jumhur. Az-ziyada ala qira'atil fatihah, membaca surat tambahan setelah al-fatihah. Waz-ziyada ala tasbih ruku' wa sujud, dan membaca tasbih ketika ruku' dan sujud yang lebih dari sekali. Karena kalau yang sekali, masuk wajib sholat. Kalau yang lebih dari sekali, dia sifatnya anjuran. Waddu'a'u ba'da tashahudi qabla salam, serta berdoa setelah tashahud sebelum salam. Ya Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri, dan sampai akhir doa. Nah, dan sebenarnya bacaan sunnah dalam sholat itu cukup banyak. Di sini penulis hanya menyebutkan contohnya saja. Ya, seperti sholawat di tasyahud pertama, menurut pendapat jumhur tidak wajib. Kemudian juga membaca doa, ya, membaca doa di tasyahud pertama, sifatnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan mengulang di kajian sebelumnya bahwa pembagian unsur salat, saya taruh di sini aja. Ya. Unsur salat yang di situ ada rukun, kemudian wajib, kemudian sunnah sholat, ini mustalah atau istilah yang berlaku dalam mazhab Hambali, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i beda lagi, ya. Istilah dalam mazhab Syafi'i beda lagi. Dan ini nampaknya yang lebih masyhur dibandingkan pembagian yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Syafi'i, unsur sholat itu kan ada sunnah hai'ah dan satu sunnah hai'ah, satunya apa dalam mazhab Syafi'i? Sehingga yang lebih masyhur ini ada rukun, wajib, sunnah. Sementara penulis dari kitab Fiqh Muyassar sunnah ab'ad dan sunnah hay'ah ya. Sempat terlupa. Ada sunnah hay'ah, ada sunnah ab'ad. Dan yang lebih masyhur pembagian dengan metode ini ya. Selanjutnya kita beralih ke masalah pembatal sholat. Al-mas'alatus sabi'ah, permasalahan yang ketujuh. Mubtilatuha, pembatal-pembatal sholat. Yubtilus sholata umurun nujammiluha fima ya'ti. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Kami sebutkan secara global sebagai berikut. Yang pertama adalah semua pembatal toharoh adalah pembatal sholat. Yubtilus sholata ma yubtilut toharoh. Semua yang menjadi pembatal toharoh adalah pembatal sholat. Apa saja pembatal wudu? Ngentut. Apalagi? Buang air. Terus apalagi? Menyentuh wanita yang bukan mahram menurut Syafi'iyah. Ya. Terus apa lagi? Makan daging unta menurut Hambali. Misalnya. Maka kalau ada orang yang sholat dan dia melakukan pembatal-pembatal ini, ya, sholatnya batal. Li'anna taharata syartun lisihatiha. Fa'idha batalatit taharatu batalatis sholat. Karena taharah adalah syarat sah sholat. Maka jika toharoh salah, maka sholat juga salah. Yang kedua adalah ad-dohak bisautin. Ketawa sampai keluar suara. Wahuwa al-qohqoha. Yaitu ngakak. Ngakak dalam bahasa Arab. Qohqoha. Ya. Makanya orang Indonesia terusian menulis ketawa itu dengan ha ha ha ha ha. Nah itu karena dari koh koha. Fa innahu yubtiluha bil ijma. Ketawa bisa membatalkan sholat dengan sepakat ulama. Karena ini dihukumi sebagaimana bicara. Bal asyaddu, bahkan lebih parah dibandingkan bicara. Di samping itu dalam hal ini adalah ada bentuk istighfaf, ya. Meremehkan dan bermain-main, ya. Dan ini bertentangan dengan maksud sholat, yaitu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ammat tabassumu, adapun senyum, ya, bila qahqahatin, tapi tanpa ketawa, fa innahu la yubtiluha, ini tidak membatalkan sholat. Sehingga ketika ada orang yang sholat, tiba-tiba ada sesuatu yang lucu, lalu dia senyum. Ya. Tapi dia tahan diri, gak sampai ketawa, insya Allah sholatnya sah. Kama naqalahu Ibnul Mundhir wa ghairuhu, sebagaimana keterangan Ibnul Mundhir dan ulama yang lainnya. Yang ketiga, al-kalamu amdan, bicara dengan sengaja. Li ghairi maslahatis shalah, di luar kemaslahatan salat. Nah, di sini ada yang perlu kita kasih garis bawah ya. Bicara dengan sengaja yang membatalkan salat adalah di luar kemaslahatan salat, li ghairi maslahatis shalah. Bicara dengan sengaja di luar kemaslahatan sholat. Dari Zaid bin Arqam, beliau bercerita. Kunna natakallamu fis sholah. Kami dulu kalau sholat ngobrol. Sahabat dulu sholatnya ngobrol. Yukallimu rajulu minna sahibahu. Sehingga orang ngajak bicara temannya yang di sampingnya. Piye, ontomu wis manak durung? Piye kabare? Itu lagi sholat. Bahas kayak gitu. Wahuwa ila janbihi fis shalah, yaitu temannya yang berada di sampingnya ketika sholat. Hatta nazalat, sampai turun firman Allah Ta'ala, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk menghadap Allah qanitin dengan tenang. Yang dimaksud dengan qanitin adalah ya, sakitin, tenang, diam. Fa'amaro nabi sukuti wa nahana anil kalam. Allah perintahkan kita untuk diam dan Allah larang kita untuk bicara. sehingga diam dalam salat hukumnya wajib. Ya. Kecuali mengucapkan yang ada hubungannya dengan salat seperti doa dan seterusnya. Fa in takallama jahilan, kalau dia bicara sementara dia enggak tahu, au nasyan atau lupa, la tabtulu salatuhu. Maka salatnya enggak batal. Kadang ada orang yang latah ya. Sehingga dia itu kagetan. Ketika sholat itu kludak. Copot. Ya, gitu kan? Copot. Apanya yang copot? Ya. Tapi itu karena latahnya itu. Sehingga suara itu spontan keluar. Bagaimana hukumnya? Tidak batal sholatnya. Sehingga orang ketika sholat tiba-tiba awas. Nah, gitu ya. Karena kaget. Insya Allah tidak batal sholatnya karena dia melakukan itu di luar kesengajaan. Nah. Tapi kalau sengaja batal ya. Dalil tentang ini adalah hadis. Dalil tentang ini nanti Anda bisa hafalkan ya. Dalil tentang ini adalah hadis dari Muawiyah Ibnul Hakam. Muawiyah Ibnul Hakam. Muawiyah Ibnul Hakam radhiyallahu anhu, beliau pernah bicara dalam salat. Beliau pernah bicara dalam salat. Karena enggak ngerti. Selesai salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Siapa yang gaduh tadi?" "Ana ya Rasulullah," kata Muawiyah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Inna hadhi salat la tasluhu fiha min kalamin nas. Dalam salat itu enggak boleh ada pembicaraan. Innama huwa tasbihun wa tahmidun wa takbir, karena isi salat itu tasbih, tahmid, takbir dan zikrullah. Sehingga tidak boleh bicara. Dan Muawiyah ketika itu tidak diminta untuk mengulangi salatnya. Sehingga itu dalil bahwa apa yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau bicara ketika sholat sebab beliau gak tahu, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat, bahkan juga tidak membatalkan ibadahnya. Karena dia gak tahu. Selanjutnya yang nomor 4. Murul mar'atil baligh. Dilewati oleh wanita yang sudah balig atau keledai atau anjing hitam. Di depan orang yang sholat. Duna maudi'i sujudihi. Ya. Di depan orang yang sholat sampai batas sujudnya. Sehingga kalau yang lewat itu di luar batas sujud tidak diperhitungkan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum yusalli," apabila kalian salat, "fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mithla akhiratir rahl." Apabila kalian salat, maka bisa dijadikan sutrah jika di depannya ada benda setinggi akhiratur rahl. "Fa idza lam yakun baina yadayhi mithla akhiratir rahl," kalau di depannya tidak ada benda setinggi akhiratur rahl, setinggi bagian belakang pelana, "fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aswad," maka salatnya bisa batal karena dilewati oleh keledai, wanita dan anjing hitam. Dan di sini ada keterangan, "wa mu'akhiratur rahli miqdaruha dhira'," dan mu'akhiratur rahl ukurannya adalah satu dhira'. Satu dhira' itu satu hasta. Dari ujung jari tengah sampai ke siku, ini namanya satu dhira'. Sehingga ini menjadi acuan tentang seperti apakah batasan sutrah. Dan bahwa sutrah itu harus ada ketinggian. Nabi SAW menyebutkan, salah satu acuan ketinggiannya adalah panjangnya satu dhira', yaitu satu hasta. Nah, tentang hadis bahwasanya orang bisa putus sholatnya atau batal sholatnya disebabkan karena tiga yang melewati. Ini sama sekali tidak ada unsur penghinaan kepada wanita, ya, tidak ada. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang liberal, ya, keledai dengan wanita serta kanjing hitam disamakan ini enggak benar. Karena di sini yang dibahas oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu yang melewati orang sholat yang bisa membatalkan sholatnya. Nah, salah satunya adalah wanita yang sudah baligh. Dan itu tidak sama dengan menyamakan sebab yang lainnya. Nah, wa'ala kullin, begini ya, intinya sholat yang dilewati orang lain sholat yang dilewati makhluk lainnya. Baik. Sholat yang dilewati oleh makhluk yang lain. Yang pertama, bisa membatalkan. Yang kedua, mengurangi pahala. Yang berstatus sebagai sholat yang batal, tiga tadi ya. Tiga tadi apa? Wanita, anjing hitam, dan satu lagi. Wanita, anjing hitam, dan keledai. Baik. Yang mengurangi pahala, semua. Semua benda bergerak yang bisa dijangkau indera yang melewati tempat sholat kita. Ya. Misalnya kucing, ya, atau apalagi misalnya bayi, anak kecil yang melewati kita sholat. Nah, itu tidak boleh dibiarkan, Anda amankan ya, disingkirkan atau bagaimana, agar dia tidak berada di situ. Nah, ada sebuah riwayat yang mengatakan apabila orang yang sholat lalu dilewati oleh anak kecil, faka'annama yang kusu nisfu ajri sholatihi. Maka telah berkurang pahala dari amalnya. Disebabkan karena dia melakukan sholat dilewati oleh yang lain, dilewati oleh anak-anak dan dia biarkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya adalah membuka aurat dengan sengaja. Ya. Kalau tidak sengaja, maka segera ditutupi ketika ingat. Berikutnya adalah idbar istidbarul kiblah. Nah, tidak sengaja membuka aurat itu contohnya gimana sih, Pak? Tidak sengaja. Ya, segera ditutupi auratnya. Contohnya ya, yang sering saya saksikan adalah ada orang yang ketika sholat, kaos, ya pakai kaos ya. Kaosnya itu agak nyapret ya, agak sesak. Sehingga saat dia rukuk, i'tidal sujud, nah, terbukalah celananya bagian belakang. Sampai kadang kelihatan underwear-nya. Nah, kalau dia sadar sebenarnya dia membuka aurat, maka segera ditutupi. Karena kasful aurati amdan, membuka aurat secara sengaja, termasuk di antara pembatal sholat. Tapi kalau tidak sengaja, segera ditutupi sebisanya. Yang keenam adalah istidbarul kiblah. Di antara pembatal sholat adalah membelakangi kiblat. Karena menghadap kiblat itu syarat sah sholat, berarti kalau membelakangi kiblat, menghilangkan syarat sah sholat dan itu batal sholatnya. Yang ketujuh, ittisalun najasa bil musalla atau bil musalli yang lebih tepat. Ya. Orang yang sholat nyambung badannya dengan najis. Ma'al ilmi biha, sementara dia tahu. Wa tadhkuruha idza lam yuzilha fil hal. Dan dia ingat-ingat ketika keberadaan najis itu karena tidak dibersihkan secara langsung. Nah, sehingga ketika ada najis di badan dan orangnya tahu batal sholatnya. Digarisbawahi ma'al ilmi biha. orangnya tahu. Berarti kalau ada najis dan orangnya enggak tahu, ya, ada najis, ya, kemudian orangnya enggak tahu, orang yang sholat enggak tahu. Maka sholat sah. Kok bisa sholatnya sah? Padahal orang ini ada najisnya. Jawabannya adalah karena dia tidak tahu. Dan orang yang tidak tahu sehingga dia melakukan larangan tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Nah, dalilnya Nabi SAW beliau pernah takbiratul ihram. Jadi imam Allahu Akbar. Lalu beliau membaca surat. Tiba-tiba datang Jibril memberitahu, Muhammad lepas sandalmu. Akhirnya dilepas oleh Nabi SAW. Karena di sandal itu ada najis. Akhirnya dilepas oleh Rasulullah SAW. Para sahabat ikut-ikutan melepas. Lalu Nabi SAW tanya, loh kenapa kok sandal kalian lepas sih semua? Aku melihat Rasulullah SAW seperti itu. Kemudian Nabi SAW memberitahu bahwasanya itu adalah informasi dari malaikat, dari Jibril alaihissalam, bahwa di sandalku ini ada najisnya. Padahal beliau sudah takbiratul ihram, sudah sedekap misalnya. Wallahu a'lam. Kemudian di antara pembatal berikutnya adalah meninggalkan salah satu rukun sholat atau salah satu syarat sholat secara sengaja tanpa ada uzur. Yang kesembilan, terlalu banyak bergerak tanpa min ghairi jinsiha li ghairi darurotin. Terlalu banyak bergerak dari gerakan yang berbeda-beda dan tidak ada kebutuhan seperti makan, minum dengan sengaja. Yang ke-10 adalah al-istinatu li ghairi udhrin. Li'annal qiyama syartun lisihatiha. Bersandar atau nyender padahal dia enggak punya udhur. Ya. Maka sholatnya batal karena berdiri termasuk di antara syarat sah sholat wajib. Wallahu a'lam. Selanjutnya yang ke-11. Di sini beliau menyebutkan ada 15 ya. Secara sengaja menambahkan rukun berupa fi'li, rukun gerakan. Seperti tambahan ketika ruku, ketika sujud. Li'annahu yakhullu bi'atuha fatabtulu ijma'an. Karena ini menyalahi konsekuensinya, sehingga statusnya batal dengan ijma' ulama. Orang yang sholat dan dia sengaja menambahi rukun, baik praktek amalan maupun yang lainnya, maka sholatnya batal. Yang ke berikutnya, ke-12. Secara sengaja mendahulukan sebagian rukun dibandingkan rukun yang lain. Padahal pelaksanaan rukun ini harus sesuai dengan tertibnya, urut. Nah, sehingga misalnya ruku, habis ruku sujud. Sujud selesai, terus nanti berdiri iktidal, setelah itu salam. Batal sholatnya. Kemudian yang berikutnya 13 adalah sengaja salam sebelum selesai sholat. Batal juga sholatnya. Selanjutnya adalah ta'ammudu ihalatil makna fil qira'ah. Secara sengaja mengalihkan makna dalam qira'ah. Maksudnya adalah qira'atul fatihah. Karena ini termasuk di antara rukun. Yang ke-15, fashun niyah. Membatalkan niat karena ragu bilfas atau karena masalah utang piutang. Li'anna istidamatan niyati syartun. Karena keberadaan niat untuk sholat adalah bagian dari syarat sah sholat. Wallahu a'lam. Ada 15 ini yang disebutkan oleh penulis terkait pembatal-pembatal salat. Wallahu a'lam. Baik. Sampai di sini ada yang mau disampaikan? Dari saya enggak ada, Ustaz. Bisa langsung. Oh, apaan Ustaz, ini ada yang mengangkat tangan. Ibu Tati, silakan di unmute. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pakai sutra dan kita hanya tinggal kita hanya sholat sendiri di rumah wanita, apakah masih perlu? Tidak ada anjing, tidak ada wanita lagi, hanya saya sendiri di rumah misalnya. Terus apakah tetap apply pakai sutra walaupun kita sholat sendirian di rumah? Menggunakan kedua, sutra. Iya, keduanya sekaligus saja. Nomor 15 itu tadi, membatalkan niat. Kadang-kadang orang yang sudah tua saya, kadang-kadang otak kita, loh tadi saya sholat apa ya? Ini masih sunnah atau masih wajib? Piye, caranya piye? Misalnya begitu. Masya Allah. Saya lebih baik, ya sudah diulangi lagi. Nah, itu disahkan atau memang harusnya begitu karena niatnya tidak jelas seperti syarat yang nomor 15 ini tadi? Berarti lupa nama sholatnya, Bu, ya? Enggak, lupa sholat apa, duhur, asar, atau ini masih sunnah. Oh gitu. Iya, itu kan niatnya juga enggak genah. Saya sudah Allahu Akbar. Loh, ini tadi sunnah atau sudah? Karena duhur lebih-lebih kan banyak sunnah, sholat ini, wudhu ini. Orang tua seperti saya maklum lah. Jadi bisa jadi itu, loh ini masih sunat qabla duhur yang kedua atau ini sudah wajib? Saya ragu-ragu. Biasanya saya ulangi aja, sudahlah mulai baru lagi. Nah ini menjadi habit, akhirnya juga tidak baik itu di otak saya. Saya khawatir menggunakan sesuatu menambah-nambah yang termasuk, tidak termasuk di dalam rukun atau wajib maupun sunnah salat. Nah, lihat rekaman CCTV nggak bisa ya? Sorry? CCTV nggak ada. Lihat rekaman CCTV ya. Tayyib. Cukup Ibu? Sudah cukup insyaallah sementaranya. Baik. Untuk yang pertama tadi ya, tentang sutra. Apakah kita disyariatkan untuk memasang sutra padahal kita sholat sendirian? Memasang sutra itu sebabnya bukan karena potensi ada yang melewati. Itu yang dicatat ya. Sama halnya seperti ini. Apakah kita juga perlu pakai jilbab ketika sholat? Padahal di dalam rumah, dalam kamar, nggak ada siapapun. Ya, maka jawabannya, memakai, menutup aurat, kalau wanita memakai jilbab ya. Menutup aurat dalam bentuk memakai jilbab bagi wanita, ketika sholat sebabnya bukan karena keberadaan orang yang akan melihat dia, bukan. Tapi itu bagian dari hak sholat. Kalau menutup aurat kan syarat, ya, syarat sah. Sedangkan untuk mengambil sutra, ini masuk kategori apa? Jumhur mengatakan itu sunnah sholat. Karena itu dianjurkan bagi orang yang mau melaksanakan sholat untuk mengambil sutra dan mendekat ke arah sutra. Sehingga kalau di dalam rumah, ya dia mendekat ke tembok atau benda apapun yang bisa dijadikan sebagai sutra. Ya meskipun kalau nggak pakai sutra tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Karena kita bicara di bagian sunnah. Lain kalau menutup jilbab, menutup aurat tadi ya. Ini kita bicara dari sisi syarat sah. Kalau nggak menutup aurat ya batal sholatnya. Tapi untuk yang kedua yaitu masalah sunnah. Itu disyariatkan karena itu bagian dari hak sunnah sholat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan itu. Beliau bersabda, "La tusallu illa ila sutratin." Janganlah salat kecuali dengan menghadap ke arah sutra. "Wal yadnu minha," dan mendekatlah ke sutra. Sehingga kalau kita sudah mengambil sutra, meja atau kursi, kita mendekat ke arah itu. Maka sekali lagi bahwa syariat sutra itu tidak ada kaitannya dengan potensi dilewati atau tidak dilewati. Tapi itu bagian dari sunnah dalam pelaksanaan sholat. Selanjutnya, yang kedua terkait bingung niat. Apakah sholatnya dilanjutkan atau bagaimana? Wallahu ta'ala alam, terus terang saya tidak mendapatkan informasi tentang ini dari keterangan para ulama, sehingga saya tidak bisa menyampaikan jawabannya. Kalau orang tiba-tiba hilang karena hilang fokus tadi ya. Tadi ini sholat sunnah atau sholat duhur ya? Karena hilang fokus ya. Setelah takbiratul ihram, ini tadi sholat apa ya? Duhur atau sunnah? Duhur atau sunnah? Tapi kalau switch niat, itu hanya boleh diarahkan ke sholat sunnah mutlak. Sehingga kalau ada orang yang mau melakukan switch niat, ya, ubah niat, ini hanya bisa terjadi yang menuju ke sunnah mutlak. Sunnah mutlak itu berarti sholat yang tidak punya nama. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Sehingga saat dia mengubah niat, ini tadi sholat apa ya? Sholat sunnah apa wajib? Sudahlah, saya jadikan sunnah saja. Sunnah mutlak, sah. Silakan dilanjutkan sampai selesai. Namun, kalau dia mengubah niat ke sunnah yang bukan mutlak, sunnah muayyan namanya, maka hukumnya dilarang, harus mulai dari awal. Misalnya, ada orang masuk masjid. Begitu masuk langsung dia tahiyatul masjid. Tiba-tiba alarm masjid berbunyi tit, tit beberapa kali ya. Yang itu mendekati iqamah. Padahal ini sebelum subuh. Dia baru tahiyatul masjid. Akhirnya teringat. Wah ini kalau saya lanjutkan nanti saya gak sempat qobliyah subuh. Akhirnya switch niat dari tahiyatul masjid ke qobliyah subuh. Nah, seperti ini tidak boleh karena qobliyah subuh termasuk sholat sunnah tertentu, sholat sunnah muayyan. Sehingga harus diulangi dari awal. Wallahu a'lam. Namun amannya kalau mengalami seperti itu, ya tadi bingung niat, ya ini ada deteksi dini yang perlu kita lakukan. Pertama adalah tingkat keseringan. Ya. Tingkat keseringan. Alhamdulillah. Jadi kalau bingung niat, perlu dilihat dulu tingkat keseringan. Kalau terlalu sering, hampir tiap kali sholat selalu bingung seperti itu, ini pasti was-was. Kalau terlalu sering ini pasti was-was. Wah, Anda kemakan was-was setan kalau kayak gini. Sehingga setan membuat kita selalu ragu dengan sholat kita. Ya, betul nggak ya? Betul nggak ya? Betul nggak ya? Maju mundur, maju mundur. Biar kita langsung ngulangi takbir. Nanti takbir ngulangi lagi, ngulangi lagi. Itu was-was setan. Yang kedua, ada indikator. Sehingga saat bingung niat, dilihat indikatornya. Tapi gak bisa mengambil keputusan. Dan ini sifatnya insidental. Sifatnya insidental. Dalam arti bukan sering, ya kadang-kadang. Kadang-kadang saya mengalami seperti itu. Kadang-kadang, tapi kadang-kadangnya ya setahun sekali lah. Berarti jarang ya. Maka insya Allah yang seperti ini Anda sebagai saran ya, Anda bisa batalkan. Kemudian sholat dari awal dengan ditegaskan. Ya. Ini niatnya apa? Wallahu a'lam. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Enggak ada lagi kayaknya untuk sesi ini. Bisa mungkin dilanjutkan mungkin Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang resen? Oh, ada lagi. Baik. Silakan Ibu Tin dari Los Angeles nih ya, kalau nggak salah. Ya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya itu bukan kadang, tapi pernah sekali sholat 4 rakaat, tapi baru 2 rakaat sudah salam selesai, sudah membuka mukena, terus ingat baru 2 rakaat. Mengulangi, apakah itu sujud sahwi atau harus mengulangi dari awal, Pak Ustaz? Jaraknya jauh atau dekat? Tidak, baru selesai membuka mukena saja, baru mau keluar kamar, terus ingat. Kok kayak cepat sekali gitu. Baik. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Jika belum batal, bisa langsung pakai mukna, kemudian tambah 2 rakaat. Setelah itu sujud sahwi setelah salam. Dan kejadian ini pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah salah satu di antara hikmah besar Allah mengutus nabi dari kalangan manusia. Sehingga beliau punya sifat-sifat kemanusiaan. Dan sifat manusia beliau inilah yang kemudian bisa ditiru oleh manusia yang lain. Andaikan nabi itu gak pernah lupa, nabi gak pernah A, gak pernah B, gak pernah marah, maka orang akan kesulitan untuk mengenal. Ya, karena mencari panutannya gak ada. Seperti harapan orang musyrikin. Mereka memohon sambil mengatakan kepada Allah agar nabi atau rasul itu berasal dari kalangan malaikat. Selanjutnya, kembali ke tadi. Nabi SAW lupa, lalu beliau sholat 2 rakaat. Setelah beliau selesai, beliau pulang. Salam pulang. Akhirnya, para sahabat ramai. Wah, kusiratis sholat, kusiratis sholat. Sholatnya dikosor. Senang mereka. Kemudian Nabi SAW mengejar dhulyadain. Nabi SAW dikejar oleh dhulyadain. Ya Rasulullah, apakah sholatnya dikosor? Am nasita, atau anda lupa? Nabi SAW mengatakan, ma nasitu, wala kosartu. Aku enggak lupa dan aku tidak mengkosor sholatku. Kemudian dhulyadain mengatakan, anda sholat 4 rakaat. Anda sholat 2 rakaat. Lalu Nabi SAW tanya kepada sahabat yang lain, akama qala dhulyadain, apakah sama seperti yang diucapkan oleh dhulyadain? Mereka mengatakan, na'am, betul ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW balik ke tempat imam, kemudian beliau tambahkan 2 rakaat, lalu sujud sahwi setelah salam. Karena itu kalau Anda mengalami kasus seperti tadi, silahkan sujud sahwi, tambahi kekurangannya, kemudian sujud sahwi setelah salam. Wallahu a'lam. Baik. Terjawab ya, Mbak Tin dari Los Angeles. Alhamdulillah. Baiknya ada satu lagi nih Ustaz, Mbak Dini Damayanti. Silakan diambil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustaz, saya seorang pekerja di Inggris. Di tempat kerja saya itu minoritas. Jadi tidak ada tempat khusus untuk saya berwudu, untuk sholat, dan juga nggak ada waktu khusus yang diberikan. Nah, saya boleh nggak bertayamum untuk mengganti wudu? Karena saya pernah dengar katanya tayamum itu hanya boleh kalau benar-benar nggak ketemu air. Air ada, tapi toiletnya jauh. Terus saya rasa juga toilet nggak afdol gitu untuk ambil wudu gitu. Terus yang juga karena nggak ada tempat khusus, itu saya boleh nggak sholat di mobil? Tapi kadang mobil kan ngadepnya nggak selalu kiblat, Ustadz. Jadi saya sebisa mungkin saya, gimana ya Ustadz ininya, solusinya. Masya gitu. Allah. Terus satu lagi juga Ustadz, apakah saya boleh nggak pakai mukena, tapi semua aurat tertutup gitu Ustadz, tapi hanya nggak pakai mukena aja, jadi tetap pakai kaos kaki, karena kan pakai sepatu gitu. Itu bagaimana ya Ustadz? Makasih sebelumnya. Nah, bisa nggak melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan untuk dikasih izin beribadah? Kecil kemungkinan sih Ustadz, karena sebelumnya tuh ada juga yang sama Muslim tapi udah keluar sih gitu. Terus ada teman satu lagi Muslim tapi dia laki-laki. Dia bilang sih saya sih jaga wudu aja. Nah saya susah untuk jaga wudu gitu loh, karena kadang-kadang mesti ke toilet gitu. Baik. Yang pertama untuk bersucinya, Anda tetap wajib wudu. Karena seperti kondisi yang Anda ceritakan, jika masalahnya hanya toilet jauh, tetap harus berwudu. Sehingga ibu harus tetap berwudu, ya, semampunya. Dan tidak boleh tayamum. Belum memenuhi syarat untuk bisa tayamum. Hukum asal harus berwudu. Okay. Kemudian yang kedua, untuk sholat di mobil, boleh atau tidak? Selama di mobil bisa berdiri, silahkan. Tapi kalau nggak bisa berdiri, nggak boleh. Karena sholat wajib, bagian dari rukun sholat wajib adalah berdiri. Sehingga Anda harus sholat sambil berdiri. Dan saya kira kalau di mobil, kalau mobilnya mobil biasa ya, MPV, ya nggak bisa berdiri ya. Iya. Apalagi city car. Karena itu Anda harus sholat di parkiran, silahkan. Di sela-sela parkir mobil, silahkan. Nah, dan harus diberanikan seperti itu. Ini dalam rangka untuk menjaga hak Allah Ta'ala. Dan itu kunci kita sebagai seorang Muslim. Kalau seperti itu nggak bisa, wah saya nggak dapat izin, nggak bisa, dan seterusnya. Ya sudah, berarti Anda harus siap untuk apa, memilih. Mau pilih dunia ataukah memilih hak Allah. Disitulah seorang mukmin akan teruji. Mukmin yang baik pasti akan memilih, sudahlah saya lepaskan dunia dalam rangka untuk menjaga hak Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa kawan yang beliau masya Allah bagus ya. Dan beliau di Jepang. Lalu beliau setelah pulang ikut di sebuah LPK, lembaga pelatihan kerja, yang menyalurkan para TKI ke Jepang. Nah ada salah satu di antara, ini TKW ya, TKW di domestic helper. Lalu setelah ditanya, boleh gak saya sholat? Majikannya bilang gak bisa. Saya puasa, gak boleh. Ya sudah, tak balik lagi. Balik dia ke Indonesia. Dia sudah keluar biaya banyak. Dan kata teman saya baru nemu satu itu. Rata-rata kan, ya sudahlah diterima saja apa adanya. Biar nanti dapat duit ya. Karena sudah keluar modal besar. Ya. Tapi jadinya kaum muslimin lemah sekali. Ya. Hanya untuk sebatas sebuah pekerjaan, sampai dia harus meninggalkan sholat. Ada juga pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Ustadz, yang disampaikan kepada Ustadz Aris Munandar, guru saya. Ada seorang domestic helper yang dia gak bisa sholat kecuali di toilet. Majikannya kalau melihat dia sholat marah. Dan kalau terlalu lama di kamar marah. Kalau lama di toilet gak apa-apa. Mungkin dikiranya apa diare. Katanya. Akhirnya gimana yang seperti ini? Beliau ngasih jawaban yang sangat tegas. Resign. Gak ada pilihan yang lain. Dia harus keluar. Ya mohon maaf, mengundurkan diri. Karena posisi seorang muslim harus menjaga wibawanya. Saya seorang muslim. Dan bentuk menjaga wibawa seorang muslim adalah mempertahankan hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digeser disebabkan karena keberadaan apa aktivitas kerja atau yang lainnya. Maka ibu, kalau misalnya tidak memungkinkan untuk minta izin dikasih waktu khusus sholat, ya ke toilet ketika berwudu. Dan gak ada istilah gak afdol wudu di toilet, tidak ya. Bukan syarat wudu harus di tempat yang terbuka pakai keran, bukan syarat. Okay. Wudu boleh di toilet. Bahkan bukan syarat wudu harus menutup aurat. Kalau yang disyaratkan harus menutup aurat, menghadap kiblat, kemudian di tempat yang tidak ada najis, ini sholat. Tapi kalau wudu nggak ada syarat itu. Sehingga wudu di toilet, silahkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ini pokok bahasan berikutnya adalah apa? Hal-hal yang makruh ya dalam sholat ya, Ustaz? Nah, hal yang makruh dalam sholat cukup banyak ini ya. Cukup banyak. Gimana nih Ustaz? Apa kita lanjut ke pokok bahasan berikut baru tanya jawab atau? Baik. Saya tambahkan sedikit tentang hal yang makruh dalam sholat. Sebentar. Untuk Ibu Tim kita tunggu sebentar ya. Kita bahas dulu, lanjutkan dulu sebentar. Nah. Selanjutnya ma yukrahu fis shalah. Apa yang dimakruhkan dalam salat? Yukrahu fis salati al umurut taliyah. Ada beberapa hal yang makruh dalam salat. Pertama adalah membaca Fatihah saja di dua rakaat yang pertama. Karena ini menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk beliau ketika sholat Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengulang Fatihah. Karena ini juga menyalahi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun inkararoha jika dia ulang karena kebutuhan, misalnya ka'ayyakuna fatahul khusyuk wa khudurul qalbi, misalnya karena dia tadi waktu baca enggak khusyuk atau kurang maksimal dalam tadabbur ketika membaca, lalu dia mau ngulang agar hatinya bisa fokus tadabbur Al-Fatihah, fala ba'sa bidzalika, hukumnya boleh. Lakin bisyartin alla yajurrahu dzalika ilal waswas. Namun dengan syarat tidak sampai menyebabkan dia termakan waswas. Sehingga mengulang bacaan sholat, mengulang bacaan sholat, itu ada tiga ya. Pertama, mengulang karena sebab was-was. Dan sebenarnya gak boleh diulang yang seperti ini. Ini dilarang. Ada bacaan yang dia gak boleh diulang. Contohnya takbiratul ihram, itu gak perlu diulang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kamu ini sholat apa? Sholat id atau sholat apa? Enggak pak, saya sholat subuh. Loh kok kayak gini? Saya gak mantep tadi. Allah tak ulang. Enggak boleh ngulang kayak gini. Ini jadinya was-was. Dan itu yang sering ya. Allah batal. Allahu Akbar. Batal. Masya Allah. Coba orang kayak gini jadi imam. Gimana ya makmumnya? Allahu Akbar. Makmum di masjid yang gede. Makmumnya pada takbir Allahu Akbar. Batal. Jamaah batal jamaah. Kita ulang ya. Allah. Ada. Ini orang yang muaswis, muaswis itu orang yang kena penyakit waswas, nggak bisa dia jadi imam. Yang kedua, mengulang bacaan yang bisa diulang, ya. Tapi dan sebabnya untuk tadabbur, mengulang untuk tadabbur. Ini boleh ya. Dan dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. Beliau sholat ini terutama untuk bacaan surat, ya, bacaan surat baik Fatihah maupun surat setelahnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengulang-ulang firman Allah Subhanahu Wa Taala. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. in tu'adzibhum. Ada di surat Al-Ma'idah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Al-Ma'idah ayat 118. Coba kita baca. Nah, ada apa dengan ayat ini sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulangnya? Karena beliau merasa kasihan dengan umatnya. Coba kita scroll 100. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika engkau menghukum mereka, jika engkau menyiksa mereka, mereka itu hambamu ya Allah. Ibaratnya begini, orang tua datang ke sekolah, lalu dapat info dari sekolah, anak bapak gak naik kelas. Marah dia. Mana anak saya? Ini pak. Kemudian mau dipukul. Guru mengingatkan. Pak, kalau ini bapak pukul, ini anakmu pak. Begitu ya. Sehingga orang tua mungkin kemudian sadar. Ya percuma saja. Ini yang tak pukul anak saya sendiri. Yang rugi juga saya sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang ayat ini. Karena beliau memikirkan kondisi umatnya. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalaupun engkau menyiksa mereka ya Allah, mereka ini hambamu. Makhluk yang engkau ciptakan sendiri. Makhluk yang telah engkau beri rizki, yang engkau beri kehidupan, mereka yang engkau ciptakan. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau zat yang maha perkasa. Tidak ada yang bisa protes terhadap keputusanmu. Karena engkau al-aziz. Dan engkau adalah al-hakim, zat yang maha bijaksana. Keputusanmu bukan keputusan sembarangan, tapi keputusan yang bijak. Sehingga beliau menangis sambil mengulang-ulang ayat ini berkali-kali. Menangis ketika sholat. Ada juga sebagian ulama yang beliau mengulang firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian nangis. Lalu diulangi dari awal. Wallahu a'lam, seingat saya ini adalah Fudail bin Iyad, ulama tabi' tabi'in. Ketika beliau baca Fatihah, hanya terhenti di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena beliau menghadirkan perasaan. Aku gak bisa apa-apa kalau bukan karena pertolongan Allah. Hanya kepadamu ya Allah, aku mohon pertolongan. Sehingga ibadah yang aku kerjakan kayak gini, gak mungkin berhasil kalau bukan karena pertolongan Allah. Nah, tadabur seperti ini diperbolehkan. Dalam rangka untuk mengingat atau mengulang seperti ini bolehkan dalam rangka untuk tadabbur. Nah, yang ketiga, ya, mengulang karena merasa kurang fasih, mengulang karena merasa kurang fasih. Ini ada dua kemungkinan, ya. Ada yang was-was, ada yang normal, gitu ya. Was-was itu indikatornya apa, Pak? Selalu. Sehingga dia ketika baca itu selalu seperti itu. Saya pernah lihat ya, orang yang baca Al-Fatihah ketika itu sholat waktu itu di bandara, ya. Di bandara Adi Sucipto di Jogja. Sampai saya langsung minta nomor HP-nya. Jadi beliau membaca Al-Fatihah. Bis. Bismillah. Bis. Berkali-kali. Alhamdulillah. Jadi sampai mulutnya itu Masya Allah ya. Kadang dibuka lebar. Alhamdulillah. Maksimal dia. Ketika dia mengucapkan iyyaka na'budu. Iyyaka. Itu Masya Allah berulang-ulang. Gagal diulangi lagi. Ini was-was ini. Orang kayak gini perlu diobati. Pak, baca Fatihah dengan normal saja, Pak. Jangan ngotot-ngotot. Coba baca, tak dengerin. Lah bisa, bagus sudah. Pakai itu aja, Pak. Jangan kayak gini. Nanti jadinya satu rokaat gak selesai-selesai. Lama sekali, cuman mengulang-ulang. Bismillah. Ini sinnya sin di sana. Bismillah. Karena gara-gara was-was. Yang kedua, karena normal. Nah, kalau normal ini tidak masalah. Sama seperti imam yang dia merasa salah, lalu diulang. Dan ini imam masjid besar seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kadang juga melakukannya. Sehingga ada, misalnya kurang panjang, kurang pendek, lalu diulang lagi. Yang ini boleh. Ya. Tapi ini kan biasanya cuma sesekali. Nah yang dilarang yang ini ya. Murni karena was-was. Bismillah, Alhamdulillah. Tidak boleh. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan melihat tentang masalah menoleh. Yukrohul iltifatul yasir fissalah bila haja. Makruh menoleh sedikit ketika sholat tanpa kebutuhan. Perhatikan hukumnya makruh ya. Sehingga menoleh dikit, tidak sampai mengalihkan ke arah dari arah kiblat. Ya. Misalnya ini barat, dia cuma serong dikit. Dia cuma serong dikit gitu ya. Tapi masih ke arah kiblat. Maka ini hukumnya makruh, tidak sampai membatalkan sholat. Nabi SAW pernah ditanya tentang noleh ketika sholat. Dan jawab beliau, ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Itu adalah pencopetan yang dilakukan oleh setan min sholatil abdi dari sholat hamba. Amma idha kanal iltifatu lihajah. Namun jika menoleh itu karena ada kebutuhan, fala ba'sa bihi, hukumnya boleh. Seperti orang yang butuh untuk ayat fula an yasari, untuk meludah ke arah kiri ketika sholat 3 kali. Yatful itu meludah tanpa cairan ludah, cuman dorplet saja yang keluar. Ya, namanya yatful. Ya. Kalau suaranya kayak gini ya, du-du-du. Ya, gitu ya. Dan itu dibolehkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jika ada orang yang kena penyakit was-was ketika sholat. Sholat tiba-tiba pikiran bayangin yang gak karuan. Nah, segera dihentikan, lalu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, meludah ke kiri, tu. Dah. Maka setan yang goda tadi akan hilang. Ini termasuk bentuk menoleh yang diperbolehkan karena ada kebutuhan. Bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW. Wakaman termasuk juga orang yang dikhawatirkan atau orang yang wanita yang mengkhawatirkan anaknya. Anaknya nanti jatuh atau hilang. Maka menoleh yang dia lakukan ketika sholat ya, dan memperhatikan anak, hukumnya boleh. Ini semuanya adalah al-iltifatul yasir, menoleh yang sedikit. Amma idhal tafata syakhsu bikulliyatihi awistadbara al-kiblata fa'innahu tabtulu sholatuhu. Adapun jika ada orang yang menoleh keseluruhan badannya, dia noleh badannya ikut sampai meninggalkan arah kiblat atau bahkan membelakangi kiblat, maka batal sholatnya. Idza kana dzalika bi ghairi udzrin min syiddati khaufin wa nahwi. Jika itu dilakukan tanpa udzur seperti ketakutan atau yang lainnya. Wallahu a'lam. Tayyib. Kemudian yang keempat adalah memejamkan kedua mata ketika sholat, merem ketika sholat. karena ini mirip seperti perbuatan Majusi ketika mereka beribadah menyembah Niron. Wakila, dan ada yang mengatakan ini mirip seperti perbuatan Yahudi. Waqad nuhina 'ani tashabbuhi bil kufar, dan kita dilarang untuk tashabbuh dengan orang kafir. Intinya memejamkan mata ketika sholat hukumnya makruh, tapi kalau ada kebutuhan boleh. Dan ini jadi kaidah ya. Ini jadi kaidah. Hal yang haram, karena darurat boleh. Makruh karena kebutuhan boleh. Sehingga haram menjadi boleh jika ada darurat, makruh menjadi mubah jika ada hukum boleh. Wallahu a'lam. Jika ada kebutuhan ya. Makruh menjadi mubah jika ada kebutuhan. Tayyib. Nah, memejamkan mata ketika sholat kalau ada kebutuhan, ulama membolehkan. Contohnya Pak, ya, misalnya di depannya banyak sekali gangguan. Kemudian ada anak yang mondar-mandir, ganggu. Lalu dia gak khusyuk. Maka dia berusaha untuk khusyuk dengan memejamkan mata sesaat sesuai kebutuhan. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah. Baik, masih ada banyak lagi ya. Mungkin di sini baru kita sampaikan 4. Nah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin karena pekan depan kita mungkin bisa bahas lagi nih Ustaz, jadi kita lanjutkan mungkin pekan depan. Bismillah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelum kita ke penanya yang langsung, ada yang sudah menitip pertanyaan karena sudah lama tadi menitipnya. Saya bacakan dulu Ustaz. Bismillah. Makruh hukumnya dalam sholat hanya baca Al-Fatihah tanpa surat lain. Apakah berlaku untuk sholat wajib saja atau untuk sholat sunnah juga, Ustaz? Ini berlaku untuk sholat wajib. Yang tadi disebutkan oleh penulis adalah 2 rakaat pertama di sholat wajib. 2 rakaat pertama, duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Kalau subuh kan nggak ada rakaat yang ketiga ya. Kalau hanya baca Fatihah saja makruh. Wallahu a'lam. Baik, kita akan ke Ibu Tin Umrayan di Los Angeles lagi. Silakan. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustaz. Tadi yang menyambung rukun sholat itu yang harus berdiri itu. Saya suka melakukan ini kalau dalam perjalanan terus ada adzan di HP saya. Seketika itu saya cari tempat untuk minggir dan untuk sholat, tapi sambil duduk karena ingin sholat tepat waktu. Seringkali saya melakukannya, saya ulang kembali di rumah dengan posisi sempurna. Tetapi pernah beberapa kali lupa tidak melaksanakannya lagi, Pak Ustadz. Lalu apakah sholat saya yang tadi di mobil itu atau dalam perjalanan itu kondisi duduk atau di mana gitu, apakah tidak sah itu, Pak Ustadz? Sementara saya tidak mengulangnya. Di negara yang Bapak Ibu tinggal saat ini ya, untuk sholat di tempat umum itu termasuk masalah besar atau bagaimana? Ibu dimatiin ya, dimatiin. Iya. Kalau di Jepang, teman-teman biasa kan? Dia sholat di taman, sholat di parkiran itu biasa. Ya, kalau di sana, di Amerika bisa Pak itu. Biasa. Kalau di pojok itu bisa. Tetapi saya sering kalinya kondisi yang lagi dalam perjalanan. Gitu yang sama sekali memang tidak bisa minggir cari tempat dulu park itu terlalu jauh dari freeway gitu Pak Ustaz. Oh, parkir nggak bisa ya? Iya. Lagi di freeway, di jalan tol itu. Ya minggir. Jadi nggak bisa turun ke pinggir jalan itu terlalu mengundang. Apa ya, memang perhatian banyak orang mungkin atau bagaimana gitu. Rest area di pinggir jalan raya gitu. Freeway biasanya jarang rest area Pak Ustaz. Iya. kecuali memang harus keluar benar-benar cari kampung. Itu kalau di jalan tol itu kan memang lurus sekali nggak ada, di rest area itu nggak ada. Kecuali exit, cari perkampungan gitu, di pom bensin berhenti terus turun seperti itu. Iya. Pilihannya harus seperti itu. Kalau ibu misalnya harus nunggu tiba di rumah terlalu jauh dan masih lama, sementara Anda mau sholat tepat waktu, ya berarti harus cari exit, tempat yang aman untuk bisa sholat sambil berdiri. Selama bisa untuk berdiri. Ya. Yang gak memungkinkan berdiri itu misalnya di kereta, kan gak mungkin terus nunggu. Kereta minta berhenti sejenak, saya tak turun, gak bisa ya. Biar ditinggal. Yang mungkin di mobil pribadi, maka cari exit untuk sholat. Bisa, iya. Nah. Lalu hukumnya yang saya sering-seringnya mengulangnya, selalu mengulangnya, tetapi ada beberapa kali saya lupa tidak mengulangnya di rumah. Jadi berarti sholat saya yang tadi di mobil itu tidak sah, Pak Ustadz, misalnya. Mengulangnya bagaimana itu? Oh, jadi dosa. Nah, ada dalam mazhab Syafi'iyah ya, orang yang, ini keterangan An-Nawawi, jika orang berada di atas kendaraan, jadi kalau dulu perjalanan itu kan pakai onta, kuda itu jarang dipakai perjalanan jauh. Kuda itu dipakai untuk perjalanan cepat, bukan perjalanan jauh. Ya. Kalau dulu rombongan onta, onta berbaris panjang gitu ya, rombongan. Mungkin ada sekian puluh onta atau sekian belas onta. Nah di depannya, gantian nanti yang di depan tuh. Di depan ini yang mandu jalan. Yang lain semuanya berada di atas onta, dan mereka beraktivitas di atas onta. Nah terkadang dalam rombongan itu, ada yang gak berhenti ketika waktu sholat. Lalu di situ An-Nawawi menjelaskan, jika ada salah satu anggota rombongan yang kalau dia turun untuk sholat khawatir nanti ketinggalan, padahal ini sudah masuk waktu sholat, maka dia harus sholat di atas onta itu sebisanya. Tapi nanti setelah sampai di tempat tujuan, sehingga dia harus mengulang sholat. Nah yang tadi dia sholat dalam posisi di atas onta itu sebagai apa? Dia melakukan sholat dalam rangka untuk menghormati waktu. Sehingga dia sholat dalam posisi tidak sempurna. Gak berdiri, gak bisa berdiri karena di atas kendaraan. Dan bisa jadi tidak menghadap kiblat. Tapi tetap sholat dalam rangka untuk menghormati waktu. Kemudian nanti diulang. Baik. Tapi itu kondisinya kalau tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan untuk berdiri, tidak memungkinkan untuk wudu, tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Namun kalau masih memungkinkan, ya, ada di posisi seperti jalan tol itu freeway, kemudian bisa exit dulu, cari posisi yang aman untuk sholat, ya itu harus dilakukan. Ya sedikit repot, karena berada di negeri non-muslim, ya itu konsekuensinya. Wallahu a'lam. Berikutnya Ibu Mbak Yosin dari Inggris, silakan ya. Mbak Yosin, silakan diambil. Oke. Nanti kita kembali lagi ke Amerika. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Ya. Salam kenal Ustadz saya yang pertama ini ikut Ustadz. Salam juga ke mu'minin, mu'minat. Salam teruntuk juga Pak Rasid sebagai admin. Masya Allah, Ustadz, barakallahu fikum. Allah ya, yahfadzukum wa ra'akum. Bertanya Ustadz, cukup ini Ustadz ya mengganggu, karena kami di Indonesia kalau anak-anak itu selalu dipinggirkan di dalam sholat, putus saf disampaikan. Sampailah waktu itu saya bilang anak saya sudah 6 ke 7 tahun dalam Al-Quran bahwa anak-anak itu harus diajari sholat ya. Nah anak saya juga udah tidak mengganggu, tidak lari sana lari sini. Akhirnya mungkin disampaikan sama saya oleh penjaga masjid, sudah ada putusan MUI bahwa anak-anak di Indonesia beda sama anak-anak di luar. Karena anak-anak di luar itu seperti di Timur Tengah, kitan itu mulai dari umur 1-2-3 hari, sedangkan anak saya juga belum kitan sampai di kelas, sampai di umur 5 tahun, Ustaz. Nah, jadi najis. Nah, terus saya datang langsung ke MUI, nah saya sampaikan kenapa dikatakan najis, saya bilang gitu kan, kalian putuskan najis, saya tanya. Karena anak-anak itu, maaf, pas tempat air kecilnya itu suka netes. Saya kasih tahu juga, saya kasih gambar gitu. Allah itu menciptakan makhluk mulai dari anak-anak, nggak mungkin najis, pasti ada penutupnya. Nah, penutupnya anak-anak itu seperti derat itu, asal udah kita bersihkan itu nggak mungkin netes gitu. Cuma udah diputuskan oleh mereka, saya bilang cobalah, tolonglah kita lihat lagi seperti itu gitu kan, jangan nggak benar-benar gitu ya Ustaz, untuk memutuskan sesuatu, apalagi majelis ulama gitu ya Ustaz. Nah, itu satu yang mengganggu, apakah saya tetap bisa lakukan itu, anak saya, yang penting saya yakin, aku yakin bersih, anak-anak itu tidak bernajis gitu Ustaz. Allah itu ciptakan, pasti ada penutupnya, sama seperti kita, kita colek aja dengan jari kita ke belakang kita sedikit, itu jaraknya dekat banget dengan kotoran gitu Ustaz. Nah, jadi itu satu Ustaz. Nah, maaf Ustaz, saya nanya dua ini singkat juga. Saya ingin kali tahu Ustaz, saya cari-cari juga nggak ketemu bacaan Al-Fatihahnya Rasul di dalam sholat, apakah itu ada seperti kata orang jiharkoh ya Ustaz ya, atau adakah sumber-sumber yang lain dari ulama, dari mana sejatinya itu kok susah dapatnya gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bacaan apa, Al-Fatihah Rasul maksudnya? Dalam sholat Al-Fatihah Rasul itu ada salah satu pendapat ulama kiroahnya jiharkoh. Jiharkoh. Ah, jiharkoh tulisannya. Nah, kita kan perlu Ustaz ya, ada 7 macam kiroah ya, gitu banyak ya yang disampaikan sampai saat ini belum ada saya dapat apa lagu kiroahnya Al-Fatihah Rasul di dalam sholat gitu Ustaz. Saya ingin bertanya itu Ustaz. Makasih Ustaz. Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Di sini langsung saya bukakan untuk kasus orang yang sholat sementara dia belum dikhitan. Di fatwa Syabaka Islamiyah. Fatwa Syabaka Islamiyah ini di bawah Kementerian Agama Qatar ya. Kemudian di sini ada kutipan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Su'ila Syekhul Islam rahimahullah an Muslim baligin akil yasumu wa yusalli wa huwa ghairu makhtun wa laysa mutahharan, hal yajuzu dzalika? Syekhul Islam ditanya tentang seorang Muslim sudah balek, berakal, puasa, sholat, tapi dia belum dikhitan. Kemudian beliau menyampaikan jawaban, إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَرَرُ الْحِتَانِ فَعَلَيْهِ أَيَخْتَتِنْ. Kalau enggak ada bahaya ketik untuk dikhitan, dia harus dikhitan. Kadang ada orang yang punya bahaya khitan. Ya. Contohnya, resus. Yang darah tidak bisa berhenti itu apa? Hemofilia. Hemofilia. Ya. Sehingga dia ketika terluka darahnya nggak bisa berhenti. Ada doror. Nah, di masa silam orang seperti itu ada, dan kedokteran masa silam kan tidak seperti sekarang. Kalau dulu ketemu kayak gitu ya pakai kai caranya. Besi panas dicoskan gitu ya, mateng dah, nah berhenti dah. Tapi coba kayak di kemaluan, masya Allah. Ya. Kemudian, fa inna dzalika mashru'un mu'akkadun lil muslimin bittifaqil a'imma. Karena seperti ini disyariatkan. Ya. Dan beliau bahas tentang masalah khitan. Kemudian disimpulkan oleh fatwa Syabaka Islamiyah, salatu ghairul makhtuni sahihatun idza azalan najasata allati tu'alliku bi maudhi'il khitan. Salatnya orang yang belum dikhitan sah apabila najis yang berada di kulub, ya kulub kan yang bagian tutup yang digunting ketika khitan itu, dibersihkan sehingga di tempat itu tidak ada najis. Amma idzalam yastati izalatuha fa shalatu ghairu sahihah, maka madama qadiran alal ikhtitan. Adapun jika tidak bisa dibersihkan, ya, karena terlalu di dalam, ya, sehingga sudah berusaha untuk dibuka nggak bisa, maka sholatnya batal selama dia mampu khitan. Sehingga itu jadi syarat, kamu harus khitan dulu baru bisa sholat. Kalau najisnya tidak bisa dibersihkan. Karena itu di sini kesimpulan yang disampaikan dalam fatwa Syabaka Islamiyah bahwa orang yang belum khitan ada dua kondisi. Pertama, najisnya bisa dibersihkan. Yang kedua, najisnya tidak bisa dibersihkan. Kalau bisa dibersihkan, silakan sholat. Kalau nggak bisa, kamu harus dikhitan. Kecuali jika dia nggak mungkin dikhitan. Pak, ini kalau dikhitan bisa membahayakan nyawanya misalnya. Maka dalam kondisi ini dia darurat boleh untuk melanjutkan sholatnya. Wallahu a'lam. Ada juga fatwa yang disampaikan oleh atau disampaikan kepada Syekh bin Baz. Di sini ada pertanyaan, apakah benar anak yang belum dikhitan sholatnya tidak sah dan belum sempurna Islamnya? Kata beliau, laisa bisahih. Pernyataan itu tidak benar. Lakinnahu wajibun tadhirus sabi wa wal khitan. Tapi wajib bagi anak itu untuk dikhitan. Karena Nabi SAW bersabda, al-fitratu khamsun, fitrah ada lima, salah satunya adalah khitan. Kemudian beliau lanjutkan tentang penegasan wajibnya khitan. Sehingga intinya, selama masih memungkinkan untuk khitan, maka dia harus khitan. Kemudian beliau mengatakan, wahatta yaslama min wujudi asya'a fi hadhil kulfah minal awsah wan najasat. Agar setelah dikhitan tidak tertinggal lagi adanya kotoran dan sesuatu yang najis di kulupnya. Lakin salatuhu sahihatun, tapi salatnya tetap sah. Lau balagha walam yahtatin salatuhu sahihah. Jika dia balig dan belum dikhitan, salatnya tetap sah. Puasanya juga sah. Wallahu alam. Sehingga wallahu alam, saya belum paham tentang apa tadi keterangan MUI bahwa anak yang belum dikhitan sholatnya batal. Padahal kalau Anda bisa memastikan bahwa saya sudah pastikan najisnya sudah tidak ada di bagian kulub, kok masih nggak diterima, yaitu apa kebijakan pribadi mereka. Kalau secara fikih statusnya sah, karena belum dikhitan itu bukan syarat, tidak sampai menyebabkan syarat sah sholat jadi hilang. Bukan syarat sah sholat harus sudah khitan. Kita sudah belajar kitab fikih muyassar dan kita baca syarat sah sholat, tidak ada keterangan khitan. Wallahu alam, di fikih Syafi'i saya juga tidak menemukan yang itu. Kalau Anda menemukan nanti mungkin bisa sampaikan ke kami ya. Ya, fikih Syafi'i yang pernah saya baca ya, misalnya matan takrib. Wallahu alam. Kemudian tentang qiraah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika baca Fatihah itu bagaimana? Yang riwayat yang ada, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah itu ayatan-ayatan. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah ketika sholat itu dipenggal per ayat. Ini ada keterangan dari Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Fatihah beliau bacanya per ayat per ayat. Nah, kami tidak mengetahui terus qiraah yang beliau gunakan itu qiraah apa, dan setahu saya model seperti ini ya, ada jiharqah, kemudian apa, wallahu alam, saya enggak ngerti ilmu-ilmu tentang ini, itu datangnya belakangan ya. Wallahu alam. Sehingga apakah beliau menggunakan metode jiharqah atau gimana, Enggak tahu karena rekamannya kan enggak ada ya. Nah. Alhamdulillah. Baik, mohon maaf Pak Yosi, tadi saya kira dari Inggris sahabat saya Mbak Yosi, jadi mohon maaf kalau saya salah panggil. Mohon dimaafkan. Baik, berikutnya saya share screen. Berikut Pak Ustaz. Oh, ini kelewatan Ustaz pertanyaan. Saya pernah sholat menghadap kiblat yang salah. Kemudian setelah saya selesai sholat, baru ada yang memberitahu kalau kiblatnya salah. Saya hanya beristighfar pada waktu itu. Lalu, ya, hanya beristighfar saja. Apakah saya seharusnya mengulang sholat saya, Ustaz? Iya. Sudah lama ini kejadiannya? Enggak tahu. Nah. Sudah lama kayaknya, Ustaz. Kita sudah pernah bahas ini ya. Menghadap kiblat itu syarat rukun atau wajib, Pak? Wajib itu. Nah, screen-nya belum set. Oh, baik. Meninggalkan. Atau yang lebih umum bukan ini ya, melanggar gitu aja. Melanggar. Pelanggaran dalam ibadah itu kan ada dua ya. Pertama, meninggalkan yang wajib. Meninggalkan yang wajib. Yang kedua, melakukan larangan. Melakukan larangan itu seperti bicara, itu melakukan larangan. Apalagi makan, itu melakukan larangan. Baik. Meninggalkan yang wajib karena tidak tahu. Ini diulang. Melakukan larangan, ini lebih tepat melanggar larangan. Saya pakai ungkapan ini aja biar nggak kembar. Melakukan larangan karena tidak tahu, kita bicara karena tidak tahu. Maka tidak diulang. Sehingga ini perbedaan antara tarkul wajib dengan irtikabul mahzur. Meninggalkan yang wajib karena tidak tahu, harus diulang. Sehingga orang yang tidak berwudu karena dia enggak tahu, kemudian setelah dia tahu, maka dia harus ngulang sholatnya. Contohnya, ada orang yang junub, tapi dia lupa. Subuh junub misalnya. Tapi dia lupa, terus sholat duhur, wudu. Sholat asar, wudu. Setelah asar baru ingat. Duh, iya tadi saya junub, belum mandi ya. Belum mandi keramas misalnya. Maka dia harus segera mandi besar, mandi keramas, lalu ngulang duhur, asar. Harus ngulang. Nah yang diulang apa? Yang diulang adalah sholat yang dulu tidak memenuhi rukun itu atau tidak memenuhi syarat karena dia tinggalkan wajibnya. Dia harus ulang itu. Dan jika sholat setelahnya waktunya masih ada, dia ulang sholat setelahnya. Ya. Sehingga misalnya tadi, dia tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu termasuk wajib ya. Maka dia masuk syarat sah sholat. Sehingga tidak menghadap kiblat karena tidak tahu, diulang sholatnya. Jika dia tetap bertahan. Kalau orang tidak menghadap kiblat, dia sholat menghadap ke arah sana ya. Padahal kiblat ada di sini, ini Ka'bah. Dia diberitahu setelah dapat 2 rakaat. Diberitahu, Pak, kiblatnya ada di sebelah kanan. Akhirnya dia berputar ke sebelah kanan. Seketika pada saat dia diberitahu, sah sholatnya. sebagaimana praktek yang dilakukan oleh para sahabat. Tapi kalau dia sudah diberitahu terus cuman istighfar saja enggak berubah, berarti ini kan dia melakukan perbuatan yang salah ya, dan dia tidak melakukan perubahan, maka sholatnya harus diulang. Kalau misalnya sekarang di posisi asar, tadi yang salah duhur, bapak ulang duhur, kemudian setelah itu ulang asar. Tapi kalau itu sudah sekian hari yang lalu, baik, cukup ulang satu ini saja. Wallahu a'lam, karena di sini Anda meninggalkan bagian yang wajib dalam sholat. Nah, alhamdulillah. Apa sebenarnya ada pertanyaan yang di luar topik, tapi karena dekat dengan bulan Ramadan, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Afwan, izin bertanya, semisal besok adalah mulai puasa Ramadan, apakah malam ini sudah dimulai sholat tarawih? Dan apakah benar apabila malam terakhir di bulan Ramadan tidak bisa sholat tarawih? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tarawih dimulai sejak tanggal 1 Ramadan dan masuk tanggal 1 adalah batasnya maghrib. Sehingga kalau Ramadan hari Selasa, saya kira Inggris Selasa, Eropa Selasa. Karena Indonesia tinggi hilal 3 derajat. Indonesia tinggi hilal 3 derajat, berarti semakin ke barat nanti semakin tua hilal itu. Dan kemungkinan besar Inggris juga Selasa. Maka begitu masuk maghrib jam 8, nah Anda sudah masuk tanggal 1. Selasa jam 8 malam, itu tanggal 1 Ramadan. Karena sudah masuk tanggal 1, disyariatkan untuk sholat tarawih. Sehingga malam Selasanya, bukan Selasa malam ya, malam Selasa. Senin, malam, nah besok Selasa. Maka ini sudah disyariatkan untuk tarawih. Wallahu a'lam. Di hari terakhir? Hari terakhir, misalnya ini Ramadan hari terakhir. Nanti malam, nah itu sudah ganti tanggal, sudah tanggal 1. Syawal, maka tidak disyariatkan untuk sholat tarawih. Karena tarawih itu syiar Ramadan. Nah. Halo. Ya, pertanyaan baik. Berikutnya penanya langsung ini Mbak Sofi, please. Mbak Sofi, silakan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau menanyakan kalau untuk sholat jamaah sama tarawih ya, bolehkah imamnya itu perempuan? Karena suami kan sakit ya, terus anak masih belum berani, tapi sekarang berani. Cuman satu, kalau dia lagi tidak bisa, apakah bisa digantikan dengan saya sebagai ibunya? Terus yang kedua, ini dari orang tua saya, kalau mau menghadap apa? Menjalani ibadah puasa, kita harus mandi besar, maksudnya bersih-bersih gitu loh Ustaz, bersih-bersih biar suci kata ibu saya gitu kan. Tapi sampai saat ini saya melakukan yang kedua. Yang ketiga, apakah kita mengambil air wudu terus memegang tangan suami, sedangkan suami saya mu'alaf, apakah itu batal? Kalau anak kan yang saya tahu tidak batal, yang anak laki-laki. Kalau untuk suami batal apa tiga? Tidak gitu. Yang satu lagi terakhir, kalau perempuan dan laki-laki mimpi, tapi tidak mengeluarkan maaf air mani, apakah itu harus keramas? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Tadi ada 4 berarti pertanyaannya Bu ya. Nanti ya, bisa diulang nanti ya. Ya, saya sudah catat sih. Yang pertama, untuk kondisi di mana suami tidak bisa ngimami, ya. Mungkin karena posisi beliau sebagai mu'alaf. Di sini ada keterangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Kata beliau, wa idza shallatil mar'atu bi rijalin wa nisa'in wa sibyanin dzukurin. Apabila ada wanita yang ngimami salat, makmumnya campur, ada lelaki, ada perempuan, ada anak laki-laki, anak kecil. Fasolatun nisa'i mujzi'atun wa salatul rijali wassibyani dzukur ghairu mujzi'ah. Maka untuk makmum yang perempuan salatnya sah, sedangkan makmum yang laki-laki dan anak laki-laki batal. Li'anna Allah azza wa jalla ja'ala ar-rijala qawwamina 'alan nisa'. Karena Allah jadikan lelaki itu sebagai pemimpin bagi wanita. Wa qasarahunna an ay yakunna awliya. Wala yajuzu an takuna imra'atun imama rajulin fi salatin bihalin abada. Dan tidak boleh wanita menjadi imam dalam salat, imam bagi laki-laki dalam salat, bihalin apapun keadaannya, abadan selamanya. Ini keterangan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Karena itu sebagai solusi, jika tidak memungkinkan demikian, sebaiknya Anda ngundang orang untuk jadi imam di rumah atau berangkat ke masjid bareng-bareng agar ibu tidak ngimami suami. Kalau enggak memungkinkan, enggak bisa Pak. Kita mau berangkat ke masjid, masih pandemi. Dan enggak bisa ngundang orang masuk rumah. Ya, maka sholat sendiri-sendiri. Wallahu'alam. Pertanyaan yang kedua tadi mandi besar itu sebelum Ramadan. Mandi ketika bermimpi untuk dan Ramadan. Mandi patusan. Untuk Ramadan. Patusan. Ibu kenal istilah patusan? Belum, tidak. Apa itu, Ustaz? Ya, mandi sebelum Ramadan. Iya, itu maksud saya itu, Ustaz, ya. Ada. Saya kan selalu mandi dari ibu saya gitu loh, sampai sekarang. Jadi saya mau kasih anak-anak, jadi saya beritahu seperti itu. Apa itu wajib, Ustaz? Tradisi di mana ini? Di Indonesia dulu, masih kecil. Yeah. Orang tua kan dulu suruh ayo mandi pakai apa sarang something like that, lupa Ustaz, yeah. Biar bersih katanya puasanya gitu. Kalau sekarang kan sampo lah kata susah di sini cari di mana itu. Yeah. Lupa saya namanya apa. Yeah. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah bercerita. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajru wa huwa junubun min ahlihi fayaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu subuh, beliau dalam kondisi junub karena hubungan badan. Hubungan badannya sebelum subuh ya. Kemudian sampai subuh beliau belum mandi. Fayaghtasilu lalu beliau mandi wa yasum, setelah itu beliau berpuasa. Maka hadis ini dalil bahwa bukan syarat puasa harus suci dari hadas besar. Sehingga kalau ada orang yang mengalami mimpi basah di siang hari, tidur siang dia mimpi basah, terus keluar mani, maka puasanya tetap sah. Karena mimpi basah kan di luar kesengajaan. Ya. Orang tidak bisa merancang mimpi. Puasanya sah karena bukan syarat puasa harus suci dari hadas besar. Kecuali wanita haid dan nifas, mereka tidak boleh puasa. Karena itu patusan seperti ini hanya tradisi, Ibu, tidak ada dalam Islam. Dan nanti silahkan mengunjungi ANB channel. Di situ ada satu video yang baru saja diupload. Nanti dicari ya ANB channel, satu video yang baru diupload, judulnya apa? Patusan, ya. Judulnya patusan. Patusan itu artinya mandi besar dalam bahasa Jawa. Ya. Nah, nanti kita share linknya. Yang berikutnya itu saat berwudu memegang tangan suami yang mualaf. Ulama khilaf ya, tapi pendapat yang lebih kuat dan dalam fikih muyassar sesuai dengan pendapat Hambali bahwa menyentuh atau bersentuhan lawan jenis suami istri termasuk juga wanita yang bukan mahram tidak sampai membatalkan wudu. Yang terakhir itu kemudian mimpi tapi tidak keluar mani. Ada sahabiat wanita yang tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Ummu Sulaim. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apabila ada seorang wanita yang bermimpi sebagaimana lelaki, apakah dia wajib untuk mandi?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am idza ra'atil ma." Betul jika wanita ini melihat air mani, artinya keluar air mani. Sehingga orang yang bermimpi, jika mimpinya basah, melihat air mani, maka wajib mandi. Tapi kalau cuma mimpi saja, namun kering, ya, jadi mimpi kering, maka tidak perlu mandi. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kelihatannya Pak Rashid? Cukup, cukup nanti pertanyaan kita kita sambung di yang akan datang. Baik, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.